Alaisallahu bikafin, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Wa yukhawwifunaka billadina min duni, sedangkan orang-orang kafir itu menakut-nakutimu dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Padahal selain Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menghilangkan mudarat. Bukankah Allah SWT cukup sebagai pelindungmu, wahai Muhammad SAW, wahai sahabat, wahai orang Islam? Tidak ada jawaban lain kecuali ya, dengan semantap-mantapnya kalau dilindungi oleh Allah maka sudah pasti aman, tenteram, bahagia. Walladzina wa yukhawwifunaka billadzina min duni, adapun orang-orang kafir menakut-nakutimu dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Kalau kamu tidak menyekutukan Allah, kamu akan dikutuk. Dikutuk oleh siapa? Oh, nanti kalau enggak bawa sesaji, nanti kena bala. Bala dari siapa? Nanti kalau enggak sedekahan bumi, kampung ini ditendang bala. Bala dari siapa? Nah, itu. Wa yukhawwifunaka billadzina min duni. Mereka orang-orang musyrik itu menakut-nakutimu, wahai orang yang beriman. Tapi kamu ditakuti dengan apa? Dengan sesembahan-sesembahan selain Allah, dengan kesyirikan-kesyirikan dan kebatilan. Wa may yudlilillah, dan mereka itu betul-betul orang yang tersesat. Siapa yang dicap sesat oleh Allah, famalahu min had, maka tidak akan ada yang bisa memberi hidayah. Kalau mereka itu sudah tidak mau mendengarkan ayat, tidak mau mendengarkan hadis, lalu berpegang dengan kesyirikannya, apalagi mengajak orang untuk bersama-sama di dalam kesyirikan, cap oleh Allah tersesat, tidak akan ada yang bisa membuka hatinya untuk memasukkan hidayah kepadanya. Wa may yahdillah, dan siapa yang diberi hidayah oleh Allah? Orang yang beriman itu adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah. Kalau ia berpegang teguh dengan imannya, fama lahu min mudil, tidak akan ada orang yang bisa menyesatkan. Orang itu akan menyesatkan orang yang beriman. Orang musyrik mengajak orang yang beriman supaya ikut kesyirikannya, itu paling-paling diancam dengan sesembahan selain Allah kayak tadi. Diiming-imingin harta, diiming-imingin jabatan, diiming-imingin apa? Ya, sesungguhnya semua itu yang baik adalah dari Allah SWT. Dan kalau orang itu beriman, dia akan diberi oleh Allah. Rizki itu datangnya dari Allah. Karena itu, wa may yahdillah, siapa yang diberi hidayah oleh Allah, famalahu min mudil, tidak akan ada orang yang bisa menyesatkan. Nah, kenapa? Karena dia sudah mantap bahwa Allah pelindungnya. Allah memberi tahu, dulu tersesat, sekarang mendapatkan hidayah. Ini adalah karunia Allah. Sekarang diminimin kayak apun tidak akan mau. Meskipun rezekinya pas-pasan, dikasih rezeki yang banyak, tapi diajak mengakui kekufuran dan kesyirikan, tidak akan mau. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, aflaha man hudiya ilal islami wa kana aishuhu kahafan wa qana'abihi. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang yang diberi hidayah masuk Islam, beragama Islam, dengan pemahaman hidayah yang benar. Sungguh beruntung. waruziko kafafan, dan diberi rezeki cukup meskipun tidak ada kelebihan, cukup gitu aja. Wakona abi, dan dia kona menerima apa yang ada dengan jiwa merasa cukup dengan yang ada. Sungguh beruntung dunia dan akhiratnya orang seperti ini. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُدِلِ. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak akan ada orang yang bisa menyesatkan. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِنْتِقَامٍ. Bukankah Allah SWT adalah zat yang maha perkasa? Maha perkasa, kalau zat yang maha perkasa melindungi, berlindungan, apa tidak cukup aman? Memberi kecukupan, perlindungan itu sendiri mencakup mana kecukupan. Bukan enggak Allah zat yang maha perkasa. Zindikom, dan maha keras siksanya apabila menyiksa hambanya. Nah, jadi itu punya kekuasaan dan kekuatan untuk menghukum dan menyiksa hambanya yang menyimpang. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa, maka dilindungi oleh Allah, itu pasti akan aman. Kalau Allah itu sangat keras siksanya, kalau sampai ikut kepada orang kafir atau orang musyrik akan diadab oleh Allah, ketakutan tidak akan jadi ikut. Dan akhirnya tidak akan menjadi tersesat. Dan ancaman kepada orang-orang kafir, Allah maha perkasa, bukan kesyirikan-kesyirikan itu. Dan Allah keras siksanya kalau kalian tidak segera menghentikan kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, pasti akan diazab oleh Allah SWT dengan azab yang sangat pedih. Lalu kalau kalian orang yang beriman dihalang-halangi keimanannya oleh orang kafir dan musyrik, diajak oleh orang kafir dan musyrik untuk ikut di dalam kekufuran dan kesyirikannya, diajak untuk ikut kebid'ahannya, diiming-imingin berbagai kesenangan dunia supaya ikut kekufuran dan kesyirikan, tanyakan pada mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardha. Tanyakan pada mereka, siapa pencipta langit-langit dan bumi? Layakulun Allah, sungguh mereka akan menjawab Allah. Nah, kalau pencipta langit dan bumi mereka katakan adalah Allah, kul, katakan lagi pada mereka, afara'aytum ma tad'una min dunillah, beritakan kepadaku sesembahan-sesembahan kalian selain Allah, kesyirikan-kesyirikan yang kalian lakukan itu. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri, apabila aku ditimpa madarat oleh Allah, apakah kesyirikan-kesyirikan itu bisa menghilangkan? Kalau aku diuji sakit, apa kesyirikan-kesyirikan itu bisa menyembuhkan? Kalau aku diuji dengan ujian yang tidak enak, apakah kesyirikan itu bisa menghilangkan ujian itu? Au aradani birahmatin, atau kalau Allah menghendaki memberi rahmat kepadaku, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah kesyirikan-kesyirikan, sekutu-sekutu itu bisa menghalang-halangi rahmat Allah sehingga tidak sampai kepadaku? Kalau tidak bisa, kenapa kalian mengajakku kesyirikan? Bahkan kalau Anda menjawab tidak bisa, kenapa kalian tetap berpegang teguh dengan kesyirikan? Qul, katakan pada orang-orang yang musyrik itu, hasbiyallah, cukup bagiku hanya Allah, berkorban hanya untuk Allah, tidak pakai sedekah bumi. Qul hasbi Allah, katakanlah cukup bagiku Allah, tidak pakai sesaji-sesaji, tidak pakai bersih desa atau apa. Kalau bersih desa itu sesuai dengan lafadznya, kotnya dibersihkan, ya, sampah-sampah itu tidak apa-apa. Tapi kalau bersih desa itu adalah acara sesajen dan yang semisalnya, katakan apakah kalau Allah menghendaki turun hujan maka kesyirikan itu bisa menghentikan, atau kalau Allah tidak menghendaki hujan kemarau panjang apakah mereka bisa menurunkan hujan? Qul hasbi Allah, katakanlah cukup bagiku sebagai pelindung Allah SWT. Alaihi yatawakkalul mutawakkilu, hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu pasrah. Kalau pasrah kepada selain Allah berarti tidak beriman kepada Allah, berarti kufur atau musyrik. Kalau beriman maka pasrah harus hanya kepada Allah. Alaihi, hanya kepada Allah lah ya tawakkalul mutawakkilun, berpasrah orang-orang yang memasrahkan urusannya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an hadis secara marfu, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maksudnya jagalah syariat Allah, karena Allah, jagalah keimanan, jagalah ketauhidan, jangan sampai rusak. Jagalah keikhlasan, jagalah agama Allah SWT. Perintah-perintahnya laksanakan. Menjalankan perintah adalah menjaga agama Allah. Larangan Allah tinggalkan. Meninggalkan larangan Allah itu menjaga agama Allah. Dakwahkan agama Allah. Mendakwakan agama Allah itu menjaga kelanggengan agama Allah di muka bumi. Ihfadillah, jagalah Allah. Yahfadka, Allah akan menjagamu dari bahaya-bahaya yang bisa merusak imanmu, yang merusak ibadahmu, yang merusak duniamu, yang merusak akhiratmu. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajiduhu tujahak, jagalah Allah, jagalah syariat Allah, agama Allah, jaga kewajiban-kewajiban, jagalah perintah Allah dan larangannya, menjaga perintah Allah dengan melaksanakan, menjaga larangan Allah dengan menjauhi dan tidak terjerumus kepadanya. Jagalah Allah, ya, dakwahkan agama Allah, karena dengan mendakwahkan agama Allah, agama ini akan berjaga langung di muka bumi, kekal di muka bumi. Nah, kalau kamu betul-betul selalu menjaga Allah, tajiduhu tuja, Allah akan selalu ada di hadapanmu. Kalau kamu menjaga Allah, menjaga agama Allah, maka Allah akan selalu ada di hadapanmu. Kalau kamu sakit, ya Allah, rasanya Allah itu sangat dekat. Kalau kamu sedang bepergian jauh dari keluarga, ya Allah, Allah terasa sangat dekat. Kalau kamu dalam keadaan sulit, ya Allah, Allah terasa sangat dekat. Kalau kamu selalu menjaga Allah, Allah akan ada di depan. Ini penting sekali untuk kita pahami. Sekarang kita lihat diri kita, apa betul kita ini merasa bahwa Allah selalu ada di dekat kita. Kita selalu dekat kepada Allah. Dekat bukan berarti tempat, jarak. Sesungguhnya kalau ada orang yang punya dua saudara, yang satu tinggal di tetangga, bertetanggaan, dan yang satu tinggal di Jakarta, wah saya punya dua saudara, yang satu tinggal di Jakarta, yang satu di Surabaya, tetangga sama saya, tapi yang di Jakarta itu lebih dekat dibandingkan yang tetangga. Nah, bukan dekat tempat, bukan dekat tempat. Nah, sekarang sudahkah kita terasa bahwa Allah dekat dengan kita, sehingga setiap ada masalah kita menjadi tenang dan tidak ada khawatir dan tidak ada sedih, tidak ada takut, tidak ada sedih, karena Allah di dekat kita. La tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan takut karena Allah ada di dekat, jangan sedih karena Allah di dekat kita. Nah, sudahkah kita merasa dekat kepada Allah? Kalau belum, ihfadillah tajidu tujah. Jagalah Allah, Allah akan terasa selalu di hadapanmu. Taqarruf ilallahi firraqa ya'rifka fisyidda. Ketika sedang lapang, kenali Allah dengan sekenal-kenalnya. Ini. Bagaimana mengenal Allah, mendekat kepada Allah supaya lebih kenal. Mendekat kepada Allah ibadah. Baca Quran, ini ayat Allah dibaca, dipahami, itu mengenal Allah. Salat itu mengenal Allah. Allahu Akbar. Baca doa kita. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama wa'ada bainal masyriqi wal maghribi. Dan seterusnya. Baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman maliki yaumiddin. Segala puji hanya untukmu ya Allah, Tuhan semesta alam. Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau lah yang menguasai di hari kiamat. Ya Allah, hanya kepadamu kami berdoa, kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang benar, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Salat mengenal Allah. Ta'arruf ilallahi firraqa. Kenali Allah dalam ketika kamu dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan senang. Jangan lupa kepada Allah. Ya'rifka fi syidda. Allah akan betul-betul mengenalimu dalam keadaan kamu sulit. Kamu sehat, sholat, baca Quran, berdoa kepada Allah, kamu sakit, akan banyak dirahmati oleh Allah. Kamu ketika rezeki banyak, banyak kamu infakkan di jalan Allah, ketika kamu dalam kesulitan akan banyak dirahmati oleh Allah. Ta'aruf ilallahi birrahmat ya'arifka fisyidda. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta karena butuh, kalau kamu butuh sesuatu, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu butuh pertolongan, butuh bantuan, mintalah pertolongan, mintalah bantuan kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah dan sadarlah. Annal ummata law ijtama'u 'ala ayyadurruka bi syai'in. Seandainya semua umat manusia kumpul jadi satu, sepakat semuanya ingin melakukan kemadharatan kepadamu, lam yaktubhullahu alaika, kemadharatan itu tidak dicatat oleh Allah untukmu, tidak ditetapkan oleh Allah untukmu. Lam yaduruka, semua manusia yang kumpul kayak tadi tidak akan bisa memadharatkan kepada Allah. Seandainya seluruh masyarakat di Surabaya ini ingin mencelakaimu dan Allah tidak menetapkan kamu celaka, mereka tidak akan bisa mencelakaimu. Walau ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in, dan seandainya semua manusia kumpul tolong menolong semuanya untuk memberi manfaat untukmu, lam yaktubhullahu lak, tapi Allah tidak menetapkan manfaat itu untukmu. Lam yanfa'uka, semua manusia itu tidak akan bisa memberikan manfaat untukmu. Wah, dia betul-betul butuh pertolongan. Seluruh masyarakat Surabaya semuanya berjejal-jejal untuk memberikan pertolongan. Kalau Allah enggak menetapkan kamu tertolong, enggak akan bisa mereka memberi pertolongan. Jafati suhu, sesungguhnya catatan ketetapan Allah itu sudah kering. Warufi adil aklam, dan pena yang mencatat sudah diangkat. Wa'lam lillahi bisyukri fil yaqin, dan wa'mal lillahi bisyukri fil yaqin, dan beramallah, berbuatlah semata-mata untuk Allah, bisyukri, dengan dasar syukur. Karena bersyukur kepada Allah, taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjalankan perintah termasuk wujud syukur kepada Allah. Fil yakin, dalam urusan yang yakin, dalam urusan ibadah, lakukan semata-mata karena Allah dengan ikhlas, dengan jiwa bersyukur kepada Allah. Sholat dilakukan dengan ikhlas, dengan sebenar-benarnya sebagai rasa syukur kepada Allah. Puasa, kenapa puasa? Sebagai rasa syukur kepada Allah, melakukan dengan ikhlas. Wa'lam anna fis sabri 'ala ma takrahu khairan katsira, dan ketahuilah menghadapi dengan sabar terhadap apa yang berat, apa yang tidak enak, itu betul-betul kebaikan yang luar biasa. Orang itu pasti akan merasa enak dan tidak enak. Ketika terasa tidak enak, dihadapi dengan betul-betul sabar dan ridho, orang itu pasti akan merasakan sehat, dan pada saatnya juga akan sakit. Ketika sakit, dihadapi, diterima dengan sabar dan ridho. Ridho dirinya sakit, sungguh akan menjadi kebaikan yang luar biasa. Ketahuilah, sabar terhadap apa yang tidak kamu suka, itu akibatnya betul-betul khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Wa innan nasra ma'as sabri, dan ketahuilah pertolongan Allah itu setelah kamu sabar. Pertolongan Allah, oh, diberi pertolongan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Kapan ditolong itu setelah kamu sabar. Wa anal fard jama'al karbi, sadarlah bahwa jalan keluar itu setelah ada kesulitan. Menghadapi kesulitan lebih dulu, setelah itu tahu jalan keluar. Nah itu pertolongan Allah itu setelah kamu sabar. Jalan keluar itu setelah kamu merasa ada kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sadarlah di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah sulit nanti akan mudah. Nah, jadi ini tadi adalah Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Rasulullah, tapi lafadznya kayak gini. Kalau lafadznya urut kayak gini itu dhaif, tidak dibenarkan oleh ulama ahli hadis. Tapi penggalan-penggalan di dalam hadis lain itu, ini sepenggal ini di hadis itu, sepenggal ini di hadis itu, sepenggal ini itu ada. Ifadillah ayahfadka, ada di hadis tersendiri. Itu. Nah, kemudian ya intinya bahwa itu kalau susunan dengan lafaz urut seperti ini itu enggak. Nah, karena itu kalau dikatakan bahwa lafaznya urut seperti ini sampai kepada Rasulullah itu dhaif. Tapi kalau penggalan-penggalan makna atau penggalan kalimatnya ada di hadis yang lain, berarti maknanya benar. Maknanya benar, adapun hadis ini dengan urut seperti ini itu tidak dari Rasulullah. Tidak dari Rasulullah. Wajar saja sahabat tahu hadis banyak lalu dirangkum seperti itu. Nah, dirangkum seperti itu. Nah, karena itu di catatan kaki diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan oleh Imam Tirmidzi, dan dia meriwayatkan kebanyakannya. Maksudnya meriwayatkan kebanyakan itu sepenggal, sepenggal, sepenggal, sepenggal. Ini hanya diriwayatkannya. Dan dia berkata hasan sohi. Maksudnya penggalan ini di hadis itu, hadis ini hasan sohi. Nah itu. Adapun lafaz seperti ini, urut dari awal sampai akhir kayak gini, itu didhaifkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Sebagaimana terdapat di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan asal hadis ini, asal hadis ini ya, ifadillah ayahfadka, ifadillah adajidu tujahaka. Nah, dan dasar hadis seperti ini, bukan urutannya dari awal sampai akhir, itu sabit, betul-betul gitu, kuat riwayatnya dari Rasulullah SAW. Nah, itu. Nah, berarti dari segi makna hadis ini adalah sahih atau hasan sahih, bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, kita kembali ke ayat-ayatnya tadi kan belum ya. Qul hasbiyallah, katakanlah cukup bagiku Allah. Alallahi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah orang-orang yang bertawakal itu pasrah. Qul, katakan wahai Muhammad, ya qaumi malu ala makanatikum, wahai kaumku, lakukan, beramallah seperti apa yang kalian yakini. di tempat kalian, di kepercayaan kalian, di keyakinan kalian. Inni amil, sesungguhnya saya sendiri juga beramal sesuai dengan yang saya yakini. Kalian tidak mau mengikuti tauhid, kalian gitu, menghalang-halangi dan kalian mengajak pada kesyirikan. Lakukan kesyirikanmu dan aku melakukan ketauhidanku. Kalian kafir, tidak mau masuk Islam, lakukan seperti kekafiranmu, saya melakukan seperti keislamanku. Fasaufa ta'lamun, sungguh kalian akan tahu. Mayyatihi adzabun yukhzihi, siapa yang nanti akan didatangi oleh azab. Kalian menyembah patung, kalian menyembah pohon, kalian mengeramatkan batu, kalian mengagungkan kuburan, kalian lakukan, silakan. Saya tauhid begini akan saya lakukan. Fasaufa ta'lamun, sungguh kalian akan tahu. Man ya'tihi adzabun yukhzi, siapa yang akan didatangi azab yang menghinakan. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nanti akan masing-masing mempertanggungjawabkan amal, dan nanti yang jelek akan dihadap oleh Allah. Tidak ada paksaan di dalam agama. Tidak ada paksaan di dalam agama. Fasaufa ta'lamuna may ya'tihi adzabun yukhzi wa yakhillu 'alaihi adzabun muqim, dan siapa nanti yang akan ditimpa azab yang sangat kekal. Kamu menyembah patung, kamu menyembah orang yang sudah mati. Kamu menyembah batu. Urusanmu. Kamu bertauhid juga untukmu sendiri, kamu musyrik juga untukmu sendiri. Nah, itu akhir dari ayat ini. Dan ayat ini adalah akhir ayat ini adalah ancaman kepada orang yang menyekutukan Allah, meskipun kelihatannya kayak lakum dinukum waliyadin, tapi diakhiri apa? Mayyatihi adzabun yukhzi, kamu akan tahu siapa yang akan didatangi azab. Itu ancaman, kamu menyekutukan Allah akan diazab oleh Allah, kamu kafir akan diazab oleh Allah. Sungguh. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin itu yang bisa kita baca. Kalau ada yang mau ditanyakan, Allah. Kalau enggak ada pertanyaan, kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillah.